Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanul din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia ini kembali kita mempelajari di dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah yang ini merupakan syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita ingatkan siapa penulis kitab ini, Muqaddimah Al-Ajurumiyah, Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. Yang ma'ruf dengan apa? Sebutan ibn Ajurrum. Ya, ibn Ajurrum. Sehingga muqaddimahnya dikatakan Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ya, Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah kita baca bersama tentang Al-Kalam menurut ulama nuhat nahwu. Menurut ulama nahwu, kalam itu harus terpenuhi berapa hal? Empat. Yang pertama, lafdun murakkabun mufidun bil wada. Nah, sekarang insyaallah akan kita lanjutkan wa makna kaunihi lafdun. Tiba seperti itu. Tengah-tengah. Ya. Wa makna kaunihi lafdun. Tabda'u. Ada ya, ada hamzah belakangnya. Alladhi tabtadi'u. Ahmadu tidak boleh tanwin. Ada inna berarti kulla. Iya, masya Allah. Jadi itu caranya ya. Antum baca, saya terjemah. Nanti akhir-akhir antum terjemahkan sekalian. Saya dengar. Nah, gitu ya. Jadi kita akan menjelaskan yang pertama makna kaunihi lafdhon. Kenapa dikatakan lafdhon? Lafdhon di sini ayakuna sautan, bahwa kalam itu suara yang mustamilan, yang tercakup ala ba'dil huruf hijaiyati, atas sebagian huruf hijaiyah, yang huruf hijaiyah itu dimulai dengan alif dan diakhir dengan ya, gitu ya. Jadi ini makna kaunihi lafdhon. Lafdhon itu harus dalam bentuk suara yang mencakup dari huruf-huruf hijaiyah. Contohnya apa? Ahmadu. Ya, kalimat Ahmadu ini terdiri dari berapa? Empat harf saut, ya. Jadi Ahmadu wa yaktubu wa sa'idun fa inna kulla wahidatin min hadhihi al-kalimati salati 'inda an-nutqi biha takunu sautan mustamilan 'ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Maka setiap salah satu dari kalimat-kalimat yang tiga ini ketika mengucapkan kalimat tersebut ini takunu sautan, menjadi apa? Suara yang mengandung atau terkandung 4 huruf hijaiyah. Gitu ya. Ahmad itu berarti alif, ha, mim, dal dan seterusnya. Fal isyaratu, maka isyarat. Tahu isyarat? Ya, seperti kamu sudah makan, mantuk-mantuk. Gitu ya. Masalah contohnya itu la tusamma kalaman inda nahwiyyin, tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Kenapa? Li adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Karena dia tidak apa? Li adami kauniha sautan, karena dia tidak tercakup suara ya ala ba'dil huruf, sebagian huruf. Orang matuk-matuk enggak ada huruf apa-apa keluar. Ya, walaupun menurut ulama lughawi itu sebagai kalam. Kenapa li husulil faidati biha? Karena didapatkannya faedah. Apa faedahnya? Orang paham. Sudah makan gedek-gedek, tadi belum pengen makan. Nah, gitu kan? Iya. Nah, itu dikatakan lafzun. Ayakuna apa? Mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya. Kemudian wa makna kaunihi murakkaba. Dan makna keberadaan kalam murakkab atau murakkab tersusun ya, yaitu ayyakuna muallafan min kalimataini aw akthar. Yaitu bahwa kalimat tersebut tersusun muallafan atau muallafan misalnya. Muallaf. Kalau muallaf berarti apa? Iya, menyusun. Nah, maka di sini bahwa kalimat atau kalam itu muallafan tersusun dari dua kalimat atau lebih. Jadi minimnya berapa? Dua. Batasan akhirnya berapa? Tidak ada batasan. Minimalnya adalah berapa? Dua. Contohnya apa? Muhammadun musafirun. Muhammadun mubtada, musafirun khobar. Ya. Wal ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ya. Ilm mubtada, nafi'un khobar. Wa yablughul mujtahidu al-majda. Apa artinya? Yablughul mujtahidu al-majda. Seorang mujtahid, dia akan mendapatkan al-majda. Kemuliaan, ketinggian, keberuntungan. Gitu ya. Maka al yablughu apa ya? Fi'il mudhari marfu'. Al mujtahidu fa'il marfu'. Al majdu maf'ulun bihi. Wa li kulli mujtahidin nasibun. Apa artinya? Wa li kulli mujtahidin nasibun. Setiap mujtahid itu benar. Setiap mujtahid itu benar. Betul apa tidak maknanya? Ini tidak benar. Berdasarkan hadis Nabi di Al-Qur'an, Nabi mengatakan, "Idza hakamal hakim fa asaba falahu ajran." Ya. "Wa idza ijtahadal hakim fa akhta'a fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Jika ada seorang mujtahid dia ijtihad dan benar, dia mendapatkan dua pahala. Dan siapa mujtahid berijtihad salah, apa itu? Mendapat satu pahala. Ini berarti menunjukkan bahwa mujtahid itu kadang salah. Ya, maka kalau dikatakan kaidah walikulli mujtahidin nasi wakil walikulli mujtahidin nasibun, ini kaidah tidak benar. Ya, setiap mujtahid ini benar tidak. Ada mujtahid yang salah. Gitu ya. Wa al ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Ilmu adalah sebaik-baik apa-apa yang engkau usahakan kepadanya. Apa yang usahakan terbaik adalah ilmu. Ya, al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Al-ilmu bagaimana dia? Mubtada. Khairu ada apa dia? Ha? Khabar. Kenapa enggak khairun? Kok khairu? Karena dia mudhaf. Ma mudhafun ilaihi. Tas'a fi'il mudhari'. Marfu' wala mutrafi apa? Dhammah muqaddarah ilaihi jar majrur muta'alliq bil fi'il. Gitu ya? Ya. Fa kullu ibaratin min hadhihi al-ibarati tusamma kalaman. Maka semua ungkapan dari ungkapan-ungkapan ini dikatakan sebagai kalam. Ya. وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. Dan dari setiap contoh itu tersusun dari dua kalimat atau lebih. Muhammad Musafirun dua kalimat. Al-ilmu nafi'un dua kalimat. Ya buluhul mujtahidul majda tiga kalimat. Ya. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman indan nuhat. Kalimat yang hanya satu itu tidak dinamakan kalam menurut nuhat. Apa nuhat? Ulama nahwu istilah nuhat. Ya. Illa idam dhamma ghairaha ilaiha. Kecuali apabila digabungkan yang selainnya dengannya. Ya. Perhatikan ya. Kalimat cuma satu. Muhammadun saja misalkan. Itu bukan dikatakan sebagai kalam. Ya, menurut ulama nahwu. Kecuali apabila digabungkan dengan yang selainnya. Sawa'un akana indimamu ghairiha ilaih haqiqatan kal amsalati sabiqah. Sama halnya. Apakah penggabungan yang selainnya dengannya itu hakiki? Apa hakiki maksudnya kelihatan? Seperti contoh-contoh lalu. Muhammadun musafirun. Ya. Jadi ada dua. Muhammadun dan musafirun. Bagaimana kalau sekedar Muhammadun saja? Ya. Maka bukan sebagai kalam. Maka penggabungan itu ada dua. Ya, ada hakiki atau hakikatan, ada takdiron. Ya. Autak takdiron. Kama idza qala laka qa'il. Sebagaimana kalau ada orang mengatakan kepada engkau, man akhuka, siapa saudaramu? Taqulu Muhammadun. Engkau mengatakan Muhammad. Fa hadhil kalimatu tu'tabaru kalaman. Kalimat ini dikategorikan sebagai kalam. Kenapa? Li'anna takdir, karena takdirnya Muhammadun akhi. Itu ya. Iya, Muhammadun akhi. Fahiyya fi takdir ibaratun mu'allafatun min salati kalimatin. Maka kalimat Muhammadun itu takdirnya apa? Ibarat ungkapan yang tersusun dari kalimat. Apa kalimat yang tersusun itu? Muhammadun satu, akh dua, ya satu, tiga berarti ya. Iya. Jadi Muhammadun itu kalau ditanya man akhuka, kita hanya mengatakan Muhammadun. Itu hakikatnya tiga. Muhammadun, akh sendiri dan ya. Itu ya. Iya. Ini syarat yang pertama. Ayakuna lafzan. Yang kedua, ayakuna muallafan, tersusun dari dua kalimat atau lebih. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wa ma'na qawlihi mufidan. Kalam menurut nuhat itu harus mufid. Apa makna mufid? Kalau bahasa kita berfaedah. Nah, definisi yang dimaksud mufid kata siapa di sini? Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ayah sunnah sukutul mutakallim alaih. Dibenarkan, benar diamnya orang berbicara di atas ucapan itu. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akharin. Yang mana si pendengar itu tidak nunggu-nunggu lagi sesuatu yang lain dari apa yang telah dia ucapkan. Paham ya? Jadi contohnya apa? Muhammadun musafirun. Sudah, beres kan? Oh sudah, intinya sudah ngerti. Muhammadun maridun. Muhammad sakit. Titik sudah. Tidak perlu ditunggu-tunggu lagi. Nah, yang mana seorang pendengar itu sudah merasa puas apa yang diucapkan tadi. Ma falau kulta. Maka jika engkau mengatakan idha hadharal ustadu, jika ustaz datang, cuma itu saja. La yusamma dzalika kalaman, itu tidak dinamakan kalam walaupun tersusun dari tiga. Idza hadara al-ustad. Kenapa? Karena tidak berfaedah. Ya. Walau annahu lafdzun murakkabun min salasi kalimat. Walaupun ini adalah apa? Lafaz yang tersusun dari kalimat. Kenapa tidak dikatakan dia sebagai kalam? Li'annal mukhataba yang tadiru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduril ustaz. Karena seorang yang diajak bicara itu nunggu-nunggu apa yang akan engkau ucapkan lagi setelah ucapan idha hadar ustaz. berupa apa? Yatarattabu ala hadhril ustadz, merupakan apa namanya? Apa yang terjadi setelah datangnya ustadz, kan gitu. Jika ustadz datang, ada apa? Nah, gitu kan. Maka kalau kita hanya mengatakan jika ustadz datang, titik, itu tidak dikatakan kalam. Kenapa? Karena ghairu mufid. Faidha qulta, kenapa mengatakan idza harral ustadzu ansatat talamizu. Jika ustaz datang, maka tilmid, para murid terdiam. Nah, gitu kan. Oh, jadi begitu ya, sebagai penghormatan kepada seorang guru, diam. Datangnya ustaz, diam. Maka apa kata beliau? Sara kalaman lihusulil faidati. Maka ini menjadi kalam karena didapatkannya faidah. Ini yang terpenting. Ya, terpenting adalah apa? Husulul faidah. Ini syarat yang ketiga, mufid. Yang keempat, wa ma'na kaunihi mawdu'an bil lughatil arabi. Dan makna keberadaan kalam itu harus mawdu', dipakai dengan pemakaian orang-orang Arab. Antakun al-alfadul musta'milatu fil kalami min al-alfadil lati wad'at hal arabu lidalalati ala ma'nan min al-ma'ani. Yang mana lafad-lafad yang dipakai dalam kalam itu adalah lafad-lafad yang telah dipakai oleh orang-orang Arab lidalalati ala makna minal ma'ani, untuk menunjukkan salah satu makna dari berbagai macam makna. Perhatikan ya, ini syarat kalam. Masalah contohnya hadhara. Apa hadhara? Telah hadir. Hadhara ini kalimatun wada'ahal arabu limaknan. Ini adalah sebuah kalimat yang orang Arab itu telah memakainya limaknan untuk sebuah makna. Wahuwa husul husul di zaman al-madi, yaitu terjadinya kehadiran di waktu lampau. Wa kalimatu Muhammad qad wada'aha al-arab limaknan, dan kata Muhammad itu orang Arab telah memakainya untuk sebuah makna. Bahwa zat syakhsil musamma bihadal ismi, yaitu sebuah atau seseorang yang dinamakan dengan nama ini, Muhammad. Gitu ya. Iya. Faidha qulta hadra Muhammadun takunu qad istamalta kalimataini kulla minhuma mimma wata'ahul arabu. Maka kalau kita mengatakan hadra Muhammadun, maka takunu qad istamalta, maka engkau telah memakai dua kalimat. Yang kedua kalimat tersebut adalah apa? Telah dipakai oleh orang-orang Arab. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ul ajam. Berbeda ya, apabila engkau telah mengucapkan dengan kalimat yang dipakai oleh orang ajam. Fars, Fars ya, Turki, Barbar ya, French, apa? Prancis. Fa innahu la yusamma fi urfi ulama'il arabiyyah kalaman. Maka itu jangan di situ, mainnya di sana. Ya, tidak dikatakan sebagai apa, menurut urfnya ulama arabiyyah sebagai kalam. Ya, wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman. Walaupun ahli bahasa yang lain, bahasa luar Arab maksudnya, ini dinamakan sebagai kalam. Itu ya. Iya, masya Allah. Jadi saya ulangi bahwa dikatakan kalam menurut nuhat terpenuhi pada empat syarat: lafdan, murakkaban, mufidan, bilwati. Itu ya. Iya. Kemudian amsilatun lil kalamil mustawaf lil al-mustawfi syurut. Contoh kalam yang terpenuhi syarat-syaratnya. Al-jawu sahwun. Apa al-jawu? Udara ya, sahw. Apa sahwun? Ya, cerah. Cuaca ya. Apa? Udaranya bersih gitu ya. Al-bustanu musmirun. Kebun itu berbuah. Al-hilalu sabi'un. Apa hilal? Hilal ya, bulan di awal. Awal syahr, sabit. Bulan di tanggal berapa ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ada. Makanya dilihat ru'yatul hilal di situ. Tanggal 1, 2, 3 itu namanya hilal. Adapun setelah tanggal 4 ke atas namanya apa? Qamar. Qamar ya. Al-hilal satu. As-sama'u safiyatun. Langit itu cerah, bersih ya. Yudhi'ul qamaru laylan. Bulan bercahaya di malam hari. Masya Allah. Ya, bulan bercahaya di malam hari. Yang jahul mujtahid. Apa? Orang yang bersungguh-sungguh akan najah, sukses. La yuflihul kasulu. Ya, apa? Orang-orang pemalas itu tidak akan beruntung, tidak akan sukses. La ilaha illallah. Ya, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Muhammadun safwatul mursalin. Apa safwah? Muhammad adalah apa? Teladannya. Para nabi. Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna dan seterusnya. Gitu ya. Ini contoh kalam yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Amsilatun lil lafzil mufrad. Contoh-contoh lafaz mufrad. Muhammadun, Aliun, Ibrahim, qama, min. Gitu ya. Amsilatun lil murakkabi ghairul mufidi. Contoh-contoh yang murakkab tersusun tapi tidak mufid. Madinatul Iskandariyah. Nah, ini murakkab tapi ghair mufid. Kenapa? Kenapa ghair mufid? Iya, ya. Jadi mufid itu adalah apa? Dari ayah sudah sukutul mutakallim alaih. Seorang yang berbicara sudah bagus diam di situ. Coba tiba-tiba dia mengatakan kota Iskandariyah. Enggak ada maksud. Ya. Abdullah, ya. Ini pun apa? Murakkab tapi tidak mufid. Hamba Allah. Ya. Hadra Maut. Nama kota ya. Yaman. Hadra Maut. Lau ansafan nas. Sama. Idza jaa syita'u. Apa syita? Musim dingin, ya. Lau ansafan nas. Insaf. Apa insaf? Tengah-tengah adil. Lau ansafan nasu. Mufid atau tidak mufid? Tidak. Kenapa? Emang kalau manusia berbuat adil kenapa? Syita'i ya. Apa kebalikannya? As-saif. Rihlat as-syita'i was-saif. Mahma akhfal murai. Apa artinya? Seperti apapun ya, seorang murai, orang yang dia itu akan menyembunyikan. Apa? Jawabannya apa? Orang ria. Ria. Ya, seperti apapun orang ria ditutup-tutupin kayak ikhlas dalam zahirnya, Allah Maha tahu kan gitu. Nah, di sini kalau mengatakan mahma akhfal murai, bagaimana? Ada makna di situ. Seperti apapun seorang yang ria itu menyembunyikan. Nah, iya kan tentu kan akan bertanya apa? Ada apa? In talaati syamsu, jika terbit matahari. Kenapa? Kan gitu ya. Maka ini sahabat al-amsilah, contoh-contoh yang murakkab tapi ghairu mufid. Coba sekarang as'ilatun ala ma taqaddam, gitu ya. Ini penting. Jadi soal-soal atas materi yang telah berlalu. Majid, ma huwal kalam? Al-kalam huwa lafzul murakkab al-mufid bil matni. Ma ma'na kaunihi lafzan? Apa itu? Ma makna kaunihi mufidan? Maksud? Bihaitsu li syai'in akhar. Ya. Ma makna kaunihi murakkaban? Ayakuna mu'allafan min kalimataini au aksar. Ma makna kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi? Teguh. Ma makna kaunihi mawdu'an bil lughatil arabi? Iya, gitu ya. Maksud masil bi khamsati amsalatin limi yusma'in dan nuhati kalaman. Berikan contoh dengan lima contoh. Ya, kalam menurut nuhat. Zahaba Muhammadun. Terus? Ila suq. Ja'a ar-rajul ila al-fasli. Ketiga. Iya, Majid, tambah dua lagi. Al-baydu ba'idun. Terus? Muhammadun bakiyun. Nah ya, wa ma asbaha dzalik. Dan yang lain selain daripada itu semuanya. Insyaallah. Sudah, betul? Ya, cukup sini ya. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan di waktu yang lainnya. Ini masyaallah. Ya, sederhana tapi pembahasannya masyaallah. Ya, ini dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang faham terhadap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pendengar dan syari Islam dimanapun dalam berada, demikianlah tadi telah kita siarkan secara langsung belajar ilmu tahu yang diambil dari kitab Tuhfah Usuliyah, Tuhfah Ahsaniyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah faedah untuk kita semuanya.